Maaf ya. Okey, jom kita bina lagi. Jom! Hora, hore! Mari bina jambatan, jambatan, jambatan. Mari bina jambatan, oh seronoknya. Tali ni untuk apa? Mari Nana tunjukkan. Jom kita gantung tali. Jambatan sama-sama.